Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam ketahuilah anna kulla man infarada min ar-rijali jahaza jami'at tarikati illa az-zawju wal-akh lil-umm وَمَنْ إِنْفَرَدَتْ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ تَجُزْ أَيْ لَمْ تَحُزْ جَمِيعَ التَّارِكَةِ إِلَّا مَنْ لَهَا الْوَلَاءَ وَاللَّهُ عَلَمْ. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin sudah membahas tentang siapa namanya orang yang memang ahli waris dari kalangan laki, ahli waris dari kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan laki ada 15. Ahli waris dari kalangan perempuan juga ada 10. Nah, 10 dan 15 itu teman-teman yang dirahmati Allah. 10 dan 15 itu ada kondisi di mana si Allah jatuh. Ada kondisi di mana ahli waris itu memang tidak mungkin berkumpul semua. Jadi nggak mungkin tuh ahli waris berkumpul semua. Ada kalanya ahli waris itu cuman sendirian, cuman berdua, cuman bertiga, begitu. Dan memang biasanya yang paling normal tuh 5 orang doang ter ahli waris. Biasanya gitu. Nah, dijelasin nih sama Imam Taqiyuddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa'alam ketahuilah anna kulla man infarada minar rijali, siapapun infarada menyendiri minar dengan ahli waris laki, jadi dari 15 orang itu tuh haza jami'at tarikati, seluruh 15 orang itu seluruh warisan, maksudnya bita'asib nih, jangan diartiin seluruh warisan maksudnya diambil, enggak. Jadi ininya ini ya, layarnya tuh gambarnya spanning. Haza jami'at tarika. Jadi 15 laki-laki semua itu, kalau dia doang sendirian di dalam jajaran ahli waris, dia ngambil semua warisan, maksudnya itu haza jami'at tarikat, itu maksudnya apa namanya, haza, ya Allah, haza jami'at tarikati, ini haza jami'at tarikati namanya at-ta'sib. Jadi haza jami'at tarikah, mengambil seluruh harta warisan, itu artinya bahwa seluruh ahli waris laki-laki haza jami'at tarikah mewarisi harta warisan dari si mayit secara ta'asib. Ta'asib itu secara sisa, jadi semuanya. Jadi kalau nggak ada lagi, dia yang ambil. Illa, kecuali, kata Imam Taqiyuddin Al-Albani, az-zawju wal-akhli kecuali suami, gitu. Suami dan saudara seibu gitu. Saudara seibu. Jadi maksudnya saudara seibu tidak pernah mendapat asobah. Dia asobah. Enggak asobah. Enggak ta'asim. Asobah itu sisa. Maksudnya nih gini. Ahli waris laki-laki itu jatah warisnya sisa. Karena dia sisa. Ya dia ngambil semuanya yang bersisa begitu. Yang enggak ngambil sisa itu ya suami dan juga saudara seibu. Saudara seibu atau suami enggak pernah dapat sisa. Dia dapatnya fard. Jadi fard itu teman-teman yang dirahmati Allah. Fard itu kalau bahasa Inggris kentut itu. Fard. Jadi ada yang ta'asib nih, sisa gitu. Ada yang dapat warisan secara fard, faraid itu. Jatahnya tetap. Sudah ditentukan 1,4, 1/8, 1/6, gitu, 2/3, itu namanya form. Jatahnya sudah ditentukan oleh wahyu, oleh syariat. Sedangkan ta'asib adalah dia nggak pernah dapat jatah setengah, 1/5, 1/2, 1/4, nggak pernah. Tapi jatahnya itu sisa. Jadi yang tersisa diambil semuanya, begitu. Itu maksudnya. Nah, dari seluruh ahli waris, laki-laki yang 15 itu, semuanya mewarisi secara ta'asib. Kecuali siapa? Kecuali az-zawju, suami. Suami ini enggak begitu. Dan juga saudara. Saudaranya seibu. Kenapa? Karena suami dapatnya 1/2 atau 1/4. Gitu. Kalau saudara seibu dapat berapa? 1/6. Kalau sendiri, kalau rame-rame 1/3. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi maksudnya haza jami'at tarikatu. Haza jami'at tarikah yang disebutkan dalam teks itu bukan berarti semuanya buat ya. Bukan. Maksudnya itu seluruh ahli waris laki-laki mewarisi dengan cara ta'asib, asobah, mengambil sisa yang ada. Sedang yang tidak bisa mengambil sisa adalah suami dan juga saudara seibu. Itu dari kalangan laki-laki. Mudah-mudahan paham di sini. Wah, mana lagi? وَمَنْ انْفَرَدَتْ مِنَ النِّسَاءِ. Dan kalau ada perempuan sendirian aja, gitu ya. Ada perempuan sendirian, maksudnya dari 10 ahli waris perempuan, ada menyendiri dia. لَمْ تَحُزْ جَمِيعَ التَّرِكَةِ. Tidak ada yang mewarisi secara لَمْ تَحُزْ. Kalau tadi kan حَزَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ. Itu berarti mengambil sisa. Tapi kalau di perempuan lam tahus jami'at tarikah, teksnya begitu. Lam tahus. Lam tahus jami'at tarikah. Ini artinya bahwa seluruh orang perempuan, seluruh ahli waris perempuan itu mewarisinya bil fardhi, sudah ada ketetapannya. Tidak ada yang mewarisi secara ta'asib. Bukannya artinya lam tahu jami'at tarikah itu tidak mengambil seluruh harta warisan. Enggak, karena satu waktu perempuan bisa mengambil harta warisan. Dengan apa? Dengan rod. Gitu. Nih gini contohnya. Begini dulu ya. Pokoknya seluruh ahli waris perempuan itu mewarisinya secara fard. Ada ketetapannya. Kan ya? Coba sebutin perempuan. Anak perempuan 1/2 kalau sendiri. Kalau berdua 2/3 rame-rame. Cucu perempuan juga sama 1/2. Ibu 1/3. 1/3 kalau nggak ada saudara. Kalau ada saudara, mayit punya saudara 1/6. Terus nenek ngikutin ibu 1/3. Kan ya? saudari perempuan sama 1/2. Kalau sendiri, kalau ada yang dekat, ada saudara apa, ada yang lain sederajat, selevel sama dia 2/3 rame-rame. Saudari 1000 1/3. Ah, begitu. Jadi seluruh ahli waris perempuan itu mewarisi dengan cara fard. Sudah ada ketetapannya. Katakanlah mayit meninggalkan ibu. Ibu, kemudian anak perempuan. Anak perempuan, begitu. Nah, maka kemudian saudari, gitu ya. Saudari perempuan dapat berapa nih? 1/6. Ya. Begini aja dah. Biar ada sisanya. Ibu kan 1/3. Anak perempuan 1/2. Nah, ini kalau kita ketemuin jadi 6 nih penjemputnya. Ibu dapat 2/6. Anak dapat, iya. 6 bagi ini 3, 3/6. Nah, ini kan ada 2 tambah 3, 5 nih. Semuanya 5/6. 5/6. Kan gitu. Sisanya kan masih ada 1/6. 1/6 buat siapa nih? 1/6 buat siapa? 1/6 buat dia juga berdua. Gimana caranya? Di rod itu namanya rod. Jadi penyebutnya kita ganti aja jadi 5. Begitu biar habis. Nah, ini ada satu kondisi di mana ahli waris dapat semuanya nih perempuan. Kalau kondisinya tidak ada ahli waris yang mendapatkan ta'sib lagi. Maka balik semuanya tuh ke dia. Tapi cuman baliknya bukan dengan konsep ta'sib, bukan dengan konsep asobah, tapi dengan konsep rod gitu ya. Rod. Rod itu kondisi tadi tuh. Ya. Ini ahli waris udah dapat nih semua nih. Cuman masih ada satu nih. Nah, satu kita kemanain, ya udah penyebutnya aja kita ganti. Itu namanya rod. Nah, gitu. Oke. Itu apa namanya contoh sederhananya. Ntar kedepannya kita makin nemu banyak contoh-contoh yang lebih rumit gitu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Jadi lam tahuz jami'at tarikah, semuanya mendapatkan jatah masing-masing secara fardu, secara faraid, tidak dengan ta'sib. Illa man laha, kecuali orang yang punya al-wala, kecuali al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah ini dapatnya apa namanya, al-mu'tiqah ini dapatnya apa namanya, al-mu'tiqah dapatnya ta'sib, asobah. Misalnya mayit meninggalkan ibu, kemudian anak perempuan, kemudian mu'tiqah pembebasnya, misalnya gitu ya. Nah, ini kan 1/2. Ini anak ibu 1/3, anak 1/2, maka pembebasnya sisanya gitu. Wallahu alam. Wallahu alam. Kita terusin bacanya. Qala, kata Syekh Abi Syuja, wa man lam yasqut bihalin khamsatun. Ah, ini Imam Syekh Abi Syuja ngomongin siapa dari, udah dijelasin tuh 10 orang perempuan, 15 orang laki-laki. Dari 15 laki-laki, 10 orang perempuan gitu. Itu kan tidak selalu semuanya dapat. Kadang posisi yang satu terhalangi oleh orang lain, kan begitu. Tapi dari sekian banyak 25 orang itu, yang tidak mungkin tidak dapat, selalu dapat. Wa man lam yasqut bihalin, dan siapa yang tidak mungkin gugur jatahnya, tidak mungkin jatuh statusnya, tidak mungkin gak dapat, khamsatun itu 5. Nah, jadi diantar siapa itu? Az-zawjani wal abawani wa waladu sulbi. Nah, gini itu penting nih. Az-zawjan berarti suami istri. Suami atau istri ya, karena nggak mungkin nih dua-duanya ada. ya kalau ada yang meninggal, entah dia seorang suami, entah dia seorang istri, kan gitu. Ini lima, lima ahli waris. Kelamaan yang ngurus gini nih. Kita nyebutnya lima ahli waris super. Super tuh maksudnya tidak mungkin terhalangi. Satu, suami atau istri. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, nah di situ disebutnya waladu sulbi. Al-walad. Gini teman-teman, waladu sulbi itu artinya anak kandung. Jadi kalau disebutin walad dalam ilmu waris, walad itu maksudnya anak laki, anak perempuan juga. Anak laki, anak perempuan juga. Jadi maksudnya kalau disebutin apa namanya walad dalam masalah waris, itu yang dimaksud anak laki, anak perempuan juga. Gitu. Karena begitu disebutkan dalam Al-Quran, gimana? Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kan gitu. Kamu wahai suami dapat 1/2, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu in lam yakun lahunna walad. Ketika dia tidak punya walad. Walad kalau kita artiin anak laki-laki doang enggak benar nih. Maka walad itu kita artikan anak laki, anak perempuan. Dalam masalah waris, walad yang secara bahasa artinya anak laki-laki, dalam masalah waris itu kita artikan walad itu anak laki, anak perempuan. Untuk nyebut anak perempuan kita nyebutnya bintun, untuk anak laki-laki kita nyebutnya al-ibnu, begitu. Ini anak laki. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini anak perempuan. Nah, begitu. Ini masuknya dalam kategori waladusulbi. Begitu. Ini lima yang tidak mungkin tidak dapat, pasti dapat. Entah dia suami gitu ya, atau dia istri gitu. Lima orang itu waladusulbi. I'lam, ketahuilah. Kata Imam Taqiyuddin Alisni, annal hajbu, bahwasanya hajb, kita nyebutnya hijab biasanya. Al-hajbu itu penghalang. Al-hajbu itu penghalang. Penghalang dalam masalah waris itu artinya ada orang yang menghalangi ahli waris. Itu kan ada 15 ahli waris itu laki-laki. Yang perempuan ada 10. 10 orang ahli waris perempuan, 15 orang ahli waris laki-laki, ada satu yang menjadi hijab kepada yang lain. Gitu. Jadi ada satu ahli waris yang menghijab yang lain. Itu namanya al-hajb. Dan yang namanya al-hajb penghalang, nau'ani, ada dua jenis itu namanya penghalang. Pertama hajbu nuqsanin. Pertama hajbu nuqsan. Kahajbil waladi lizawji minan nisfi ila rubu'i. Nah, ada namanya hajbu nuqsan. Jadi hajb itu kan kita artikan penghalang. Nah, penghalang ini kita sesuai, kita contohnya di contoh apa yang ada dalam kitab. Jadi hajab. Atau hijab. Bagi teman-teman yang rada bingung kalau belajar pakai kitab, saya udah punya kuliah waris online. Deskripsinya ada di deskripsinya, linknya ada di deskripsi. 15 episode, jadi mempermudah begitu. Nah, cuman buat yang mau belajar apa namanya, pakai kitab Kifayatul Akhirah, lebih bagus di sini. Jadi hijab itu penghalang, artinya penghalang. Penghalang itu ada dua, ada penghalang hijab nuqsan, ada hajbu nuqsanin. Penghalang yang sifatnya mengurangi. Penghalang mengurangi. Contohnya tadi disebutin. Kahajbil waladi lizawji minan nisfi ila ruba. mayit. Punya suami. Berarti ahli warisnya suami. Nah, ini kalau mayit do punya suami doang, maksudnya ninggal suami doang ahli warisnya, maka suami itu dapat 1/2. Gitu. 1/2 kan setengah harta banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1/2 kan setengah harta tuh. Tapi ketika mayit punya anak, baik itu anak laki atau anak perempuan, anak baik laki atau perempuan gitu, anaknya satu aja juga cukup. Untuk adanya anak ini menghalangi status suami yang awalnya dapat 1/2 menjadi 1/4. Kan gitu. Kahajbil waladi, seperti menghalanginya anak lizauji kepada suami, minanisfi yang awalnya tadi setengah begitu, ilar rubu'i jadi 1/4. Ketika anak ini gak ada itu jadi 1/2, tapi gara-gara anak ada jadi 1/4. Setengah dari setengah. Awalnya kan dapat setengah, 1/2. Tapi karena ada anak, nah gitu bisa. Jadi 1/4. Wa zaujatu minar rubu'i la tsumun. Atau sebaliknya kasusnya. Wa zaujati kahajbil waladi li zaujati. Wa zaujati berat. Wa zaujati dan istri gitu. Istri. Jadi ininya mayitnya laki, istri gitu, minar rubu'i dari 1/4. Ini istri dapatnya 1/4. Kalau enggak ada anak. Tapi ketika ada anak, 1/4-nya jadi berkurang. Nah, ini dipengaruhi oleh anak jadi 1/4 berubah jadi 1/8. Begitu. Minar rubu'i ila tsumun. Ah. Wal atau juga ini contoh yang disebut hajbu nuqsan. Ini kan menghalangi nih, anak menghalangi istri dapat 1/4. Tapi menghalangi sifatnya mengurangi doang, tidak menghalangi secara total. Itu namanya hajbu nuqsan, penghalang yang sifatnya mengurangi. Contoh yang ketiga, wal minas tsulutsi ila sudusi. Atau juga ibu. Ibu. Ibu ini dapat aslinya, dapat 1/3. 1/3 banyak itu ya, 1/3 dari seluruh harta. Aslinya begitu. Kalau mayit nggak punya anak. Tapi ketika mayit punya anak, anak mempengaruhi jatah ibu menjadi dikurangi. Ini yang menghalangi ibu dapat 1/3 anak. Gara-gara anak, ibu nggak dapat 1/3, tapi dapat 1/6. Begitu. Li'ala wal ummi. Minasulusi ila asudusi, dari 1/3 jadi 1/6. Gitu. Yang kedua, hajbu hirmanin wa hajbu hirmanin. Ya kan? Yang kedua, wa hajbu hirman. Wa hajbu hirman itu artinya penghalang yang mengharamkan. Maksudnya penghalang yang sifatnya membatalkan jatah dia secara total. Ini kan nih ibu kan dihalangi sama. Tapi penghalangnya, sifat menghalangi anak tidak menggagalkan ibu dapat waris. Tetap dapat waris, cuman jatahnya berkurang. Awalnya 1/3 jadi 1/6. Kan gitu. Istri itu tidak terhalangi oleh anak secara hirman, secara total. Tapi terhalangi secara nuqsan. Sifatnya mengurangi. Awalnya dapat 1/4 jadi 1/8. Gitu. Ada hijab yang kedua, hajbu hirmanin. Yang kedua adalah hajbu hirman. Hajbu hirman adalah penghalang yang sifatnya mengharamkan. Maksudnya membuat si yang dihalangi menjadi tidak dapat warisan. Hajbu hirman. Hirman itu penghalang yang sifatnya mengharamkan. Bahasanya enak kan sih, mengharamkan untuk dapat warisan. Kalau tadi ibu cuman di jatahnya dikurangi gara-gara ada fulan, ada anak begitu. Tapi kalau ini keberadaan penghalang tersebut membuat ahli waris yang lain terhalangi. Contohnya siapa? Langsung dijelasin. Tsummal waratsatu kisman. Jadi kita jelasin aja gini nih. Ini misalnya mayit nih. Ini mayit. Ya. Ini kan mayit punya ibu. Misalnya ada ayahnya. ini kan dari ayah ibunya, si mayit punya saudara, kan gitu. Ini S1, S2, saudara nih maksudnya ya, S3 gitu. Ini saudara seayah kan ahli waris, semua sepakat gitu. Kemarin udah dijelasin tuh 15 ahli waris laki, di antaranya saudara 1, 2, 3 ahli waris. Nah, tapi ternyata mayit punya anak. Anaknya laki-laki, anak laki-laki itu menghalangi saudara-saudari si ahli si mayit. Ini gara-gara ada anak, saudari jadi enggak dapat, saudara enggak dapat, saudari juga enggak dapat. Enggak dapat. Itu namanya hijab hajbu hirman, hijab yang membuat ahli waris lain udah saat kita tetap dapat aja, cuman enggak bisa. Dapat cuman dikurangin enggak bisa. Emang udah begitu aturannya. Kalau ada anak, maka saudara-saudara enggak dapat. Enggak dapat bukan berarti dia bukan ahli waris. Dia ahli waris, cuman statusnya terhalangi oleh anak. Terhalangnya secara hirman, secara total, membuat dia memang diharamkan untuk dapat warisan. Kenapa? Kan ada anak. Beda tadi istri, kan gitu. Istri itu aslinya dapat seperempat. Cuman karena gara-gara ada anak, istri tetap dapat jatah, cuman berkurang. Itu namanya hajju nuqsan. Sedangkan hajju hirman kayak tadi, aslinya ini aslinya saudara. Cuman gara-gara ada anak laki-laki, dia jadi enggak jadi ahli waris. Gitu. Dihirmankan. Nah, kemudian dijelasin oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, summal warasatu. Kemudian warasa itu jamak dari waris. Al-warasah itu jamak dari waris, artinya ahli waris. Artinya ahli waris. Summal warasatu, kemudian ahli waris itu kismani, ada dua bagian. 25 yang kemarin kita sebut ada dua pembagiannya. Kismun laisa bainahum wa bainal mayyiti wasithah. Satu golongan, satu bagian, laisa bainahum wa bainal mayyiti wasithah. Tidak ada antara dia ke mayit wasithah, penghubung. Kita contohin lagi. Halo. Udah dibikinin sayang. Kismun laisa bainahum wa bainal mayyiti wasitatun wa hiya zawjani. Ini mayit. Tidak ada antara mayit dan dia wasita, penghubung langsung. Siapa tadi? Pertama istri dan juga suami. Istri atau suami. Ini ke mayit langsung nih, enggak ada penghubung. Kemudian siapa? Abawani, ibu dan ayah. Ibu, ayah. Enggak dihalangi siapa? Maksudnya tidak ada. Saya ke mayit enggak ada yang menghalangi. Saya kan anaknya langsung. Saya kan ibunya langsung, kan begitu. Kemudian siapa lagi? Wal aulad, anak-anak. Anak-anak begitu. Fahaulai, maka mereka-mereka itu nih anak. Ini laki perempuan ya, laki atau PR. Jadi ingat tuh, yang disebutin dalam masalah waris, kalau disebutin walad itu maksudnya anak laki, anak perempuan. Walaupun secara bahasa walad itu laki, tapi yang dimaksud walad dalam ilmu waris adalah laki perempuan sesuai dengan teks Al-Qur'an. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Yang dimaksud walad itu anak laki, anak perempuan. Tapi kalau untuk nyebutin anak laki, anak perempuan, itu nyebutnya dengan kalimat ibnun laki-laki, bintun anak perempuan. Begitu. Ini tidak ada yang menghalangi dia ke mayit langsung. Statusnya tuh langsung ke mayit. Tidak ada yang menjadi penghubung. Beda kalau saudara nih. Saudara ke mayit itu di penghubungnya ayah. Gitu penghubungnya ayahnya, jadi wasithah. Maka dia tidak bisa langsung ke mayit karena ada hubungannya ke ayah. Gitu. Anak kalau anak kan langsung. Istri langsung. Gitu ya. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, faha'ulai, mereka semua ni yang lima ini ni, la yahjubuhum ahadun, mereka tidak dihalangi oleh siapa-siapa. Kenapa? Karena statusnya kepada mayit bila wasitoh tanpa ada penghubung, langsung nyampe ke mayit, begitu. Tidak ada yang menghubungkan anak ke mayit, hubungannya ada penghubung, enggak ada. Mayit ke ayah ada penghubung, enggak ada langsung. Maka orang-orang yang tidak ada penghubung kepada mayit karena dia berhubung langsung, maka tidak dihalangi oleh siapapun, pasti dapat warisan. Itu dia. Wal ila adamil wasitati bainahum wa bainal mayyiti, karena tidak ada wasitah, tidak ada penghubung. Artinya orang-orang yang ini kaidah penting tuh, itu kaidah hijab. Jadi kalau di video yang kuliah waris online, kita punya kaidah hijab tuh tiga. Kaidah hijab yang pertama adalah orang-orang yang terhubung kepada mayit melalui penghubung, maka dia terhalangi oleh penghubungnya. Siapa yang terhalangi oleh penghubungnya? Nih, cucu. Nah, cucu. Dia ahli waris. Tapi statusnya ke mayit, itu kan ada penghubung. Siapa nih? Bapaknya yang merupakan anak mayit. Maka selama ini ada, cucu gak bakal dapet. Begitu. Ayah punya ayah, ayah lagi, kakek. Kakeknya ini ayah, itu ahli waris. Cuman kakek ke mayit ini butuh penghubung. Penghubung siapa? Ayah. Maka selama masih ada ayah, kakek terhijab, terhalangi, hijab Irman. Itu kaidah tuh. Setiap ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, maka dia terhalangi oleh penghubungnya. Gitu. Saudara kepada mayit ada penghubung, yaitu ayah. Maka selama ada ayah, terhalangi. Gitu. Itu penting tuh kaidah itu. Makanya di hijab yang kuliah waris online tuh kita pelajari hijab ada beberapa kaidahnya. Kaidah yang paling penting tuh itu. Makanya dengan kaidah ini gitu ya, seluruh ahli waris yang terhubung kepada pewaris dengan penghubung, maka dia terhalangi oleh penghubungnya. Itu membuat pasal 185 kompilasi hukum Islam KH itu menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan cara apapun. Karena itu terhalang hijab itu. Si kan kalau ahli waris pasal 185 kompilasi hukum Islam, keponakan dapat dengan catatan dia pengganti ayahnya. Ah, dia enggak bisa jadi pengganti ayahnya selama di level ayahnya tuh masih ada yang lain, masih ada pamannya. Begitu. Nih contoh nih ya. Ahli waris pengganti begini. Ini mayit. Punya anak. Anak satu. Anak dua. Anak tiga. Ini anak tiga punya anak nih. Jatuhnya cucu. Tapi dia udah meninggal nih. Udah katakan udah meninggal. Udah gak ada gitu. Nah, kalau kondisinya begini, cucu dapat warisan apa enggak? Ini juga enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Kenapa enggak dapat warisan? Dia terhalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Ini penghubungnya nih, bapaknya nih di sini nih, anak nomor tiga. Tapi kan udah enggak ada, Ustaz. Tapi ada orang-orang yang selevel, sederajat nih, gini. Ini juga kaidah nih. Kalaupun dia tidak terhalangi oleh orang yang menjadi penghubungnya, dia terhalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya, begitu. Itu yang kagak diketahui oleh banyak orang. Jadi jangkanya cucu ini bisa mengganti posisi, enggak bisa. Kenapa? Ini. Apalagi ini kan laki-laki nih. Laki-laki ketentuannya haza jami'at tarikah. Kan begitu. Dia mendapat seluruh warisan. Ketika ada, ini ada ayahnya, ada ibunya, udah gitu. Ada anak laki-laki, maka seluruh ahli waris sisanya buat dia. Ini enggak dapat. Kenapa? Terhalangi oleh ini gitu. Penghubung yang selevel. Apa namanya? Orang yang selevel dengan penghubungnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok. Ini waris ini agak bingung, agak runyam begitu. Tapi insyaallah makin lama kita pelajari makin baik. Dan insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah, rencana kita untuk mempelajari apa namanya ilmu tasawuf at-tazkiyatun nafs itu insyaallah kita mulai hari Kamis dengan kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana janji yang sudah lama bahwa channel ini akan membuka rubrik kitab akhlak atau tasawuf sekarang orang nyebutnya, tazkiyatun nafs beberapa orang nyebutnya, kitab suluk beberapa orang lain nyebutnya, sebagai bentuk penyempurnaan dari sajian channel ini tentang syariat, akidah dan juga akhlaknya. Insya Allah mulai hari Kamis jam 9 pagi. Insya Allah hari Kamis jam 9 pagi live sebagaimana kitab Jawahir Kalamnya. Jadi Jawahir hari Selasa, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali hari Kamis gitu. Anak laki-laki 2, 1 perempuan sama suami mah gampang banget. Suami dapat 1/4 gitu. Suami dapat 1/4. Sisanya 3/4 buat anak-anak laki sama perempuan. Nah, laki sama perempuan ini pembagiannya perempuan dapat 2. Perempuan dapat 2. Laki-laki dapat 2 banding 1. Gini kita contohin. Contoh kasus itu. Pokoknya kalau ada anak laki-laki itu gampang banget. Gak usah mikir yang mana-mana. Karena anak laki-laki menghijab banyak orang. Ini mayit. Udah langsung aja dah. Suami 1/4. Anak laki-laki 2. Anak perempuan 1. Ini dapat sisanya. Sisanya kan 3/4 gitu ya. Kira-kira kan gak bisa nih 3/4 gitu ya. Maka ini kan laki dan perempuan atau anak nanti bagiannya sisa dengan pembagian anak laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Berarti 2 laki-laki sama perempuan 1 ini kan ini 2 × 2 = 4. Berarti ada 5 nih. Ada 5. Gitu. Ya 5 ini tinggal kali 4, 20. 20 bagi 4, 5. 5/20 suami. Sisanya 15. Kan gitu. 15 ini bagi 5. 15 bagi 5 berarti anak laki-laki dapat 10. 10. 5 bagi 5. 15 bagi 5, 3. Jadi bingung. 15 bagi 5, 3. Jadi perempuan dapat 3/20. Anak laki-laki masing-masing dapat 6/20. 6/20, gitu. Anak laki-laki 6/20, 6/20. Anak perempuan 1/3/20. Begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon koreksi teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para jemaah, dari para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini live atau rekaman, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika apa yang tadi dijelaskan ada kekeliruan atau bacaannya keliru atau juga penjelasannya serta pembacaannya yang salah. Saya mohon koreksi bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.